الحمد لله العزيز الغفار مكوّر الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب والأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على سيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصار. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah yang melimpahkan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa berjumpa lagi melalui udara di majlis yang ke-90. Masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, yang sejak pertemuan yang lalu kita sudah memasuki bab yang baru Al-Babu Thamin, bab yang ke-8, fil ayati wa suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah, ya, tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunnahkan, ya, pada waktu-waktu dan keadaan tertentu. Yang pada pertemuan yang kali ini, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuka pasal yang baru tentang beberapa bacaan di beberapa macam salat. Ya, faslun as-sunnatu an yaqra'a fi salati subhi yawm al-jum'ati ba'da al-fatihati fi al-rak'ati al-ula alif lam mim tanzil bikamariha wa fi al-thaniyati hal ataka 'ala al-insani bikamariha. Ya, pasal, ya, sunnahnya, yakni sesuai sunnah Rasulullah SAW, bahwasanya disunnahkan untuk membaca pada salat subuh pada hari Jumat. Ya, setelah membaca Al-Fatihah maka membaca surat. Ya, surat apa yang dibaca? Ya, pada rakaat pertama membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, yakni surat As-Sajdah. Ya, surat yang ke-32. Bikamaliha, secara sempurna. Ya, kalau di mushaf Madinah itu 3 halaman. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua, hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri. Surat Al-Insan. Ya, surat di juz 29. Bikamaliha, dan juga membacanya secara sempurna. Ya, sunnahnya demikian. Wala yaf'al ma yaf'aluhu kathir min a'immatil masajidi min al-iqtisari 'ala ayatin min kulli wahidatin minhuma. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi, ya, beliau memperingatkan, ya, hendaknya jangan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak para imam-imam masjid. Ya, masyaallah, ya, beliau melakukan peringatan atau, ya, nahi. Ya, wallah, ini tidak bisa dikatakan munkar juga karena menyelisihi sunnah ini, ya, hanya dalam tingkat makruh saja, ya, paling maksimalnya. Namun yang dilakukan oleh banyak para imam masjid di zaman beliau, ya, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Yakni para imam masjid di zaman beliau al-iqtisar 'ala ayatin, hanya membaca sebagian ayat saja dari surat tersebut. Ya, dari surat As-Sajdah dan dari surat Al-Insan. Ya, hanya membaca sebagiannya saja. Ma'a tamtitil qira'ah. Ya, dengan memperlambat qiraat, ya, dan melagu-lagukan bacaannya. Bal yambaghi an yaqra'ahuma bikamalihima wa yadruja qira'atahu ma'at tartil. Ya, kemudian beliau mengisyaratkan bagaimana hendaknya yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, hendaknya membaca keduanya, yakni surat As-Sajdah dan surat Al-Insan tersebut, bikamalihima, dengan sempurna. Ya, surat As-Sajdah dengan sempurna di rakaat pertama, surat Al-Insan dengan sempurna di rakaat kedua. Wa yadruja fi qiraatihi. Ya, dan dia, ya, perlahan dalam membacanya dengan membaca dengan tertil. Ya, pada kali ini, ya, Imam An-Nawawi yang mengisyaratkan apa yang sunnah dibaca untuk, ya, salat subuh pada hari Jumat. Ya, membaca surat As-Sajdah dan juga surat Al-Insan. Yang hakikatnya, ya, ini diriwayatkan dengan hadis yang sahih dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW, ya, Abu Hurairah berkata, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi as-subhi yawm al-jum'ati bi alif lam mim tanzil fi ar-rak'ati al-ula wa fi ath-thaniyati hal ata 'ala al-insani min hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura." Ya, dari Abu Hurairah, ya, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW, ya, pada salat subuh dan hari Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzil pada rakaat yang pertama. Dan pada rakaat yang kedua, ya, membaca Hal Ata Alal Insan, membaca surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Ya, dengan jelas bahwasanya Abu Hurairah, yang menggambarkan sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh di hari Jumat tersebut, yakni membaca kedua surat tersebut dengan sempurna. Ya, membaca kedua surat tersebut dengan sempurna dan tidak hanya membaca sebagian saja. Ya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam. Ya, barangkali di kebanyakan masjid-masjid kaum muslimin, ya, ini pun jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Ya, membaca surat As-Sajdah yang itu 3 halaman. Ya, dan membaca surat Al-Insan yang itu lebih dari 1 halaman. Ya, kaum muslimin, ya, bisa dibilang, ya, ini panjang bagi kaum muslimin, padahal tidak. Ya, salatnya Nabi SAW adalah salat yang terbaik. Ya, salat Nabi SAW, ya, digambarkan oleh Anas bin Malik, atammuha ya fi aqsariha au kama qala. Ya, Nabi SAW salatnya adalah salat yang paling sempurna walaupun paling pendek. Ya, menunjukkan apa? Bahwa ya hendaknya kita membiasakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut sebisa mungkin. Ya, para jamaahnya diberi pendidikan atau diberi pengajaran bahwasanya yang demikian ini, yakni membaca surat As-Sajdah dengan sempurna dan surat Al-Insan dengan sempurna di rakaat salat subuh pada hari Jumat adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar kaum muslimin ya menggapai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ya salat subuh ini. Ya. Ya, jangan kita merasa bahwa ini terlalu panjang. Ya, tidak ada yang tidak bagus dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau ya mengisyaratkan lagi bacaan yang lain, bacaan yang disunnahkan ya di waktu atau keadaan yang lain. Wasunnatu an yaqra fi salatil jumu'ati fi rak'atil ula suratal jumu'ah bikamaliha wa fi tsaniyah suratal munafiqin bikamaliha. Ya, dan sunnah juga untuk ya di dalam salat Jumat, ya, ketika salat Jumat 2 rakaat, pada rakaat yang pertama membaca surat Al-Jumu'ah. Ya, pada surat yang rakaat yang pertama membaca surat Al-Jumu'ah bikamaliha dengan sempurna. Wa fi tsaniyah suratal munafiqin, dan pada rakaat yang kedua membaca surat Al-Munafiqun ya dengan sempurna. Ya, ini adalah sunnah bacaan pada salat Jumat. Surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun, masing-masing surat tersebut dengan sempurna. Yang hakikatnya sunnah ini diriwayatkan oleh ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi shalatil jumu'ati surat Al-Jumu'ah wal Munafiqun. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim ya nomor 879. Ya, Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW ya pada salat Jumat membaca surat Al-Jumu'ah dan surat Al-Munafiqun. Ya, di rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, di rakaat kedua surat Al-Munafiqun. Ya, ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa in syaa'a sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyah hal ataaka hadithul ghasyiyah. Fakilahuma sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika mau, ya, jika imam, yakni jika imam berkehendak atau dia mau, maka dia membaca sabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la, pada rakaat yang pertama. Ya, dan wa fi tsaniyah, pada rakaat yang kedua membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, pada rakaat yang kedua membaca surat al-ghasyiyah. Ya, atau pilihan kedua seperti ini, ya, surat al-a'la dan surat al-ghasyiyah. Fakilahuma sahihun, ya, maka keduanya, yakni kedua bacaan ini pada salat Jumat, ya, pasangan surat al-jumu'at dan al-munafiqun, dan pasangan surat al-a'la dengan surat al-ghasyiyah, ya, kedua cara ini, yakni kedua bacaan ini, ya, pasangan bacaan Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun dan pasangan bacaan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah sahihun an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua bacaan ini adalah ya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtani bil iqtisara 'ala al-ba'd wal yaf'al ma qaddamnahu. Ya, dan kemudian beliau memperingatkan jauhilah mencukupkan dengan sebagiannya, yakni hanya membaca sebagian dari surat tersebut. Ya, jangan mencukupkan dengan sebagian surat saja. Wal yaf'al ma qaddamnahu, tapi hendaknya ia melakukan apa yang telah kami sebutkan. Ya, adapun ya surat al-a'la dan al-ghasyiyah ini pun diriwayatkan ya, dari hadis yang sahih dalam Sahih Muslim nomor 878 dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyah. Ya, adalah Rasulullah SAW, ya, beliau membaca pada salat Aidain, pada salat Idul Fitri dan Idul Adha, maupun pada salat Jumat membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, surat al-a'la dan hal ataka hadithul ghasyah. Ya, membaca surat al-a'la dengan al-ghasyah. Qala idza jitama'al, ya, bahkan, ya, salah seorang rawi berkata, "Idza ijtama'a al-'idu wal-jumu'atu fi yawmin wahid yaqra'uhuma, yaqra'u bihima aydan fi as-salataini." Ya, bahkan ketika terkumpul antara salat Id dengan salat Jumat di satu hari. Ya, ada kalanya demikian, ada kalanya, ya, hari Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan salat Jumat. Ya, maka apa yang dibaca oleh Nabi SAW, yaqra'u bihima. Ya, bahkan Nabi SAW juga tetap membaca kedua surat tersebut. Ya, pada surat Idul Fitri atau Idul Adha membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyah, begitu pula di salat Jumatnya. Ya, di salat Jumatnya Nabi SAW juga membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyah. Ya, ini yang ditekankan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, dan memang benar bahwasanya itu diriwayatkan dari Nabi SAW. Ya, beliau memperingatkan wal yajtanibil iqtisar 'alal ba'di. Ya, maka jauhilah mencukupkan bacaan dengan sebagiannya, yakni sebagian dari surat tersebut. Tidak membaca surat tersebut secara keseluruhan. Ya, tidak membaca surat tersebut dengan penuh secara keseluruhan. Beliau memperingatkan dari hal tersebut. Yang jadi pertanyaannya, ya, apakah menyelisihi bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, apakah itu makruh atau haram? Ya. Kenapa? Karena beliau memperingatkan. Ya. Wallahu a'lam, yang lebih tepat, ya, bahwasanya menyelisihi sunnah Nabi SAW dalam hal ini, maka itu makruh. Ya, tidak sampai derajat haram. Ya, tidak sampai derajat haram, namun dia makruh. Kenapa? Karena bacaan-bacaan tersebut, yakni bacaan surat As-Sajdah dan surat Al-Insan pada surat subuh, ya, di hari Jumat, dan juga bacaan, ya, Al-Jum'ah dan Al-Munafiqun pada salat Jumat, dan juga bacaan Al-A'la dan Al-Ghasyah pada salat Jumat dan Idul Fitri Idul Adha, itu merupakan sunnah fi'liyah. Ya, merupakan sunnah fi'liyah. Dan, ya, semata-mata perbuatan Nabi SAW sudah dibahas oleh para ulama usul fiqh, ya, walaupun memang para ulama usul fiqh, ya, khilaf dalam memahami semata-mata perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW tanpa ada perintah. Apakah ini wajib atau sunnah atau tawakuf? Ulama khilaf menjadi tiga pendapat, namun yang lebih tepat adalah sunnah. Ya, yang lebih tepat yang didukung oleh jumhur para ulama usul fiqh, bahwasanya semata-mata perbuatan Nabi SAW tanpa ada perintah, maka itu dihukumi sebagai sunnah saja. Ya, sehingga menyelisihnya tidak sampai derajat haram. Ya, menyelisihi hal tersebut maka itu makruh. Ya, atau, ya, dalam bahasa ulama yang lain bahwa itu khilaful aula. Ya, sebagian ulama ada yang membedakan antara makruh dengan khilaful aula. Ya, adapun makruh itu jika melakukan larangan namun larangannya itu tidak tegas. Ya, adapun khilaful aula, dia menyelisihi sesuatu yang sunnah. Sebagian ulama, ya, membahasakan penyelisihan ini sebagai khilaful aula. Ya, namun yang biasa, istilah yang terkenal di kalangan kebanyakan para ulama adalah bahwa ini termasuk makruh. Karena dia menyelisihi sunnah yang thabit dari Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan di antara bacaan-bacaan yang disunnahkan, والسنة في صلاة العيد في الركعة الأولى سورة قاف وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر بكمالهما إن شاء. Ya, dan juga beliau mencontohkan atau membawakan bacaan yang lain, ya, bacaan yang lain dari salat Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa pada rakaat yang pertama, ya, dia bisa membaca surat Qaf, ya, surat Qaf, surat yang ke-50, ya, sekitar, ya, 2 halaman lebih, ya, hampir 3 halaman dua setengah halaman lebih. Waqtarabatis sa'ah, ya surat Al-Qamar. Ya surat Al-Qamar, ya juga masih di juz yang 27. Ya. Itu kurang lebih ya sekitar 3 halaman. Itu membaca pada rakaat kedua, bikamalihima, membacanya dengan sempurna. Wa in syaa'a sabbih wa sabbihis wa hal ataka. Fakilahuma sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal yajdani bil iqtisara ala al ba'di. Ya beliau ya kemudian mengatakan lagi, jika dia mau, ya, jika dia inginkan, dia membaca sabbihis rabbikal a'la. Dia membaca surat al-a'la pada rakaat yang pertama dan membaca hal ataka ya, membaca hal ataka pada rakaat yang kedua. Ya, pada rakaat yang kedua. Fakilahuma, dan keduanya, yakni pasangan bacaan qaf dengan al-qamar dengan pasangan bacaan al-a'la dengan al-ghasyiyah, keduanya tersebut sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya sahih dan thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yajtani bil iqtisara 'ala al-ba'di, ya maka jauhilah yang mencukupkan hanya membaca sebagiannya saja, yakni membaca dari sebagian surat-surat tersebut. Adapun ya surat al-a'la dan surat al-ghasyiyah sebagaimana yang sudah ya kita sebutkan hadisnya, bahwasanya bahkan surat al-a'la dan al-ghasyiyah ini pun bisa dibaca pada salat Id. Adapun surat qaf ya dan surat al-qamar itu sebagaimana hadis yang thabit juga dalam sahih Muslim dari hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Abi Waqid al-Laythi, dari Abu Waqid al-Laythi qala sa'alani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu amma qara'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil Id. Ya, dari Abu Waqid al-Laythi, Umar bin Khattab ya pernah bertanya kepadaku ya tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Id. Faqultu, maka Abu Waqid jawab, iqtarabatis sa'atu wa qaf wal Qur'anil Majid. Maka yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah surat iqtarabatis sa'ah, surat al-qamar dengan surat qaf, ya surat qaf. Di sebagian lafaz yang lain ya menyebutkan surat qaf terlebih dahulu baru surat al-qamar. Ya, ini menunjukkan ya disunnahkannya untuk membaca surat qaf dengan surat al-qamar. Ya, tentang hadis ini ya dibahas, ada beberapa pembahasan terkait para ulama. Ya, bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah itu tidak bertemu dengan Umar. Ya, maka di sini seolah-olah ada keterputusan antara Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ya dengan peristiwa tersebut, yakni peristiwa tanya jawab Abu Waqid dengan Umar bin Khattab. Ya, maka dijawab oleh Imam Nawawi bahwa Ubaidullah bin Abdullah ini memang tidak bertemu dengan Umar. Ya, tidak bertemu dengan Umar, tapi Ubaidullah bertemu dengan Abu Waqid al-Laythi, ya seorang sahabat yang mulia. Ya, bertemu dengan Abu Waqid, sehingga apa? Ya, sangat mungkin sekali Abu Waqid al-Laythi menceritakan ya tanya jawab ini kepada muridnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, walaupun Ubaidullah tidak menyaksikan secara langsung. Ya, tidak menyaksikan secara langsung, tapi ya kisah pertanyaan tersebut diriwayatkan atau disebutkan oleh Abu Waqid kepada Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ya, sehingga sanad ini, sanad hadis ini yang sahih tidak di dalam Sahih Muslim tidak bisa dikatakan sebagai sanad yang munqati'. Kemudian yang jadi pertanyaan ya bahwasanya ada dua lafaz. Ya, Imam Muslim membawakan hadis ini dengan dua sanad. Di satu lafaznya membawakan dengan mendahulukan surat qaf kemudian baru Al-Qamar. Di lafaz yang kedua mendahulukan menyebutkan surat Al-Qamar baru surat Qaf. Ya, maka yang benar ya dijelaskan oleh para ulama di antara Imam Nawawi bahwasanya yang dahulu dibaca adalah surat Qaf. Ya, surat Qaf baru kemudian surat Al-Qamar. Ya, karena kebanyakan riwayatnya diriwayatkan dengan demikian. Lalu bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan dengan Al-Qamar terlebih dahulu baru surat Qaf? Ya, maka dijawab bahwa ya, penyatuan surat Al-Qamar dengan Qaf tersebut itu dengan wawul ataf limutlaqil jama'i, yakni semata-mata menggabungkan bahwa yang dibaca pada salat Id adalah dua surat tersebut tanpa ada keinginan untuk menyebutkan tertibnya. Ya, tanpa ada keinginan untuk menyebutkan tertibnya antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. ya, limutlaqil jam'i, semata-mata menggabungkan bahwa salat Id bacanya dua surat ini. Tapi bukan berarti surat Al-Qamar dibaca pada rakaat pertama sedangkan surat Qaf dibaca pada rakaat yang kedua. Tidak demikian. Tapi surat Qaf itu di rakaat yang pertama sedangkan Al-Qamar di rakaat yang kedua. Ya, permisalan ini seperti permisalan hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, ketika ditanya ketika Nabi SAW ditanya tentang ya bagaimana hukum seorang lelaki yang keluar madhi. Ya, di sebagian lafaznya tawadda wandah farjak, berwuduklah dan cucilah kemaluan. Ya, disebut wuduk terlebih dahulu baru cuci kemaluan. Padahal kalau secara urutan dan kebanyakan lafaznya adalah cuci kemaluan terlebih dahulu baru kemudian berwuduk. Ya, urutannya adalah demikian, maka yang diinginkan dari lafaz itu bahwa mutlaqul jam'i, yakni semata-mata menggabungkan dua perbuatan tanpa ada keinginan untuk menyebutkan urutannya. Ya, dan ya, pada hadis ini, yakni hadis pembacaan surat Qaf dan Al-Qamar, Al-Imam Nawawi jelaskan fihi dalilun lisyafi'i wa muwafiqihi annahu tusannul qira'atu bihima fil 'aidain. Ya, bahwasanya pada hadis ini ya terdapat dalil bagi Imam Syafi'i dan para ulama selainnya, ya para ulama selainnya yang pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i bahwasanya disunnahkan untuk membaca kedua surat tersebut pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, sunnah merupakan sunnah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun apa hikmah ya membaca dua surat tersebut? Ya, Imam Nawawi jelaskan wal hikmatu fi qira'atihima lima ijtamalata 'alaihi min al ikhbari bil ba'ts. Bahwasanya ya hikmah membaca kedua surat tersebut ya di waktu salat Id karena di dalam keduanya ada tentang kabar al ba'ts, ya tentang kabar ya bangkit dari kubur, tentang hari kebangkitan. Wa 'anil qurunil madhiyah, dan juga tentang ya kaum-kaum terdahulu, ya kaum-kaum yang Allah binasakan terdahulu. Ya, kaum Tubba, ya kaum Ashabul Ra's, kaum Hud, ya kaum Thamud, kaum-kaum terdahulu yang Allah binasakan. Ya. Wa hilakul mukadzibin, dan juga Allah binasakan orang-orang yang mendustakan rasulnya. Wa tashbihu buruzin nasi bi buruzihim lil ba'thi. Dan juga tashbih atau penyerupaan ya munculnya atau berkumpulnya manusia pada hari salat Id ya dengan berkumpulnya manusia dengan hari kebangkitan. Ya, Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga seseorang lebih mentadaburi lagi surat tersebut ya di hari yang di mana kaum muslimin berkumpul dengan jumlah yang banyak. Ya, dan mengingatkan tentang hari kebangkitan. Ya, insya Allah kita seluruhnya akan dibangkitkan. Ya, dari manusia yang pertama, dari Adam alaihissalam hingga manusia yang terakhir akan dikumpulkan seluruhnya. Ya. Hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak beralas kaki, ya tidak berkhitan dan juga tanpa busana, dikumpulkan seluruhnya. Ya, dan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang sangat genting. Ya, dan membaca surat tersebut dengan keadaan kaum muslimin berkumpul ya lebih ya bisa menghayati atau mendadaburi ya kedua surat tersebut. Ini di antara hikmahnya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, disunnahkannya membaca kedua surat tersebut di salat Idul Fitri dan Idul Adha.